Naam, kita lanjutkan pelajaran kita masih pada bab al-mujahadah, yang dimana telah kita jelaskan bahwasannya mujahadah ini ada yang terkait dengan dirinya sendiri, ada juga yang terkait dengan orang lain. Ya. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, perkara yang terpenting dari dua mujahadah ini adalah mujahadatun nafs, memaksakan dirinya, ya, memerangi dirinya, melawan hawa nafsunya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling tertinggi, ya, di dalam sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling terpenting, ya, di dalam sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ikhlas itu adalah perkara yang sangat-sangat besar urusannya, ya, dan sangat berat sekali untuk, ya, meluruskan niat-niat kita untuk selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sebagian para salaf, para ulama salaf menyatakan, tidaklah aku bisa memerangi, memaksakan diriku sendiri dalam perkara sesuatu, melainkan dia adalah perkara yang ikhlas. Ya. Perkara yang sangat berat untuk selalu meluruskan niat-niat untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena, ya, musuh kita yaitu syaitan, mereka akan menghalangi usaha-usaha hambanya, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu ingin mengikhlaskan ibadahnya. Selalu saja mereka menghalangi, ya, usaha-usaha tersebut. Mesti di sana adanya naam untuk niatan-niatan tersebut dipalingkan dari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Quran, ya, bahwa mereka orang-orang yang ikhlas kepadanya tidak akan bisa digoda oleh syaitan, ya, yang dimana syaitan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan umurnya dalam rangka untuk menggoda manusia dan mengajak kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan illa min ibadi salihin, ya, kecuali mereka adalah orang-orang yang ikhlas, ya, min ibadil mukhlasin, orang-orang yang ikhlas kepadanya, maka syaitan tidak bisa, ya, untuk menggoda dan mengajak mereka untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena ini, balasan bagi mereka yang ikhlas ketika mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan ikhlas, maka balasannya adalah harrama alaihin nar, ya. Dia akan diharamkan untuk masuk ke dalam neraka. Kalau diharamkan, ya berarti dia tidak akan masuk neraka. Neraka akan haram untuk menjilat tubuhnya. Ya. Maka Allah akan tempatkan dia di dalam surganya. Ya. Dan ini adalah perkara yang sangat penting dari mujahadah untuk kita selalu ya, memaksakan diri kita, memerangi diri kita, berusaha untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam segala ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita dalam majlis ilmu ini, ya, kita niatkan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kesabaran kita duduk dalam majlis ini, kita niatkan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkatnya kita dari rumah menuju masjid, rumah Allah, dalam rangka ibadah dan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menulisnya kita tentang faedah ilmu, ya, kita niatkan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan memberikan balasan yang sangat besar kepada mereka, orang-orang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah perkara yang sangat penting, ya, yang harus diingat oleh masing-masing kita. Wallahu a'lamu bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.